Oh, biar rambut duanya. Lompat dong. Start. Putar ke kiri. No, no, Aris, putarlah ke kiri. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, manis, ke kiri.